subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah, yang sedang menikmati taat ibadah saum di bulan yang penuh dengan rahmat Allah ini. Kali ini kita masih membahas tentang pribadi berzikir bagian yang keempat. Kalau Allah tujuannya, Rasul teladannya, maka dunia ini menjadi majelis zikir, bumi menjadi masjid, rumah kantor hotel menjadi musola, meja kerja hamparan sejadah yang panjang. Tatapannya rahmat. Hamba Allah yang berzikir itu tatapannya rahmat. Karena setiap lafaz zikir tangga mendekat kepada Allah. Semakin banyak zikirnya, makin dekat dengan Allah, maka Allah percikan sifat rahmat pada dirinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang tidak pernah fatrah putus berzikir. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kull ahyanihi. Beliau senantiasa berzikir setiap kesempatan, sampai tidur pun hati beliau dijaga oleh Allah, selalu ingat Allah. Yanam la yanam, ainuhu tanam wa qalbuhu la yanam. Mata terpejam, tapi hatinya tidak terpejam, tidak tidur, senantiasa ingat kepada Allah. Karena itu beliau sangat dekat dengan Allah. Dan sifat dominan Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau dekat kepada Allah, apalagi sangat dekat, Allah percikan rahmat kepada hamba itu. Karena itu rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tanggung-tanggung, rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Allahu Akbar walillahil hamd. Telinganya terjaga. Basir ibadial ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dia dengar semua perkataan, tapi dia pilih-pilih mana yang pantas untuk didengar dan pantas untuk diamalkan. Terjaga telinga, pikirannya baik sangka, husnuzan, tidak suuzan, tidak pesimis, tidak sinis, dan tidak suka memponis. Kenapa? Selama manusia hidup, selama itu ada peluang hidayah Allah. Sebiadab-biadab manusia, sejahat-jahat manusia, selama hidup masih ada peluang hidayah Allah. Sebaliknya, sealim-alim seseorang, selama hidup masih ada peluang kufur nikmat. Indah kan pribadi berzikir itu? Selalu baik sangka. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.